نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولا من بعد. نعم. Terkait dengan dia yudhi nama Adam sub-dahar. Orang yang melakukan itu dengan i'tiqad bahwa pencipta, pengatur ya, seluruh peristiwa dahar yang mengatur, memberikan dahar adalah Allah, tidak ada sekutu baginya, artinya dia muwahhid. Kemudian dia mencela ad-dahar, amaluhu muharram, itu muharram. Hal yasilu ila haddi al-kufr, apakah sampai pada tingkatan kufur dengan itu? Atau tidak? Dari segi i'tiqad, dia muslim, mu'min, dia meyakini Allah yang menciptakan dan mengatur. Tapi karena dia kesusahan dengan waktu yang ada, apa karena cuaca buruk atau gimana, kemudian dia mengumpat, mencaci, ya. Tapi bukan mencaci Allah, dia mencaci dahar, mencaci masa, sesuatu yang ada di masa, dia menyusahkan dia. Apakah sampai pada tingkatan kufur? Tidak. Nah, karena secara langsung, dia tidak mencela Allah secara langsung, yang merupakan kekufuran jika mencela Allah secara langsung, adapun ini tidak. Nah, maka kapan dia musyrik? Karena dikatakan Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyimin, pelaku itu antara muharram yang tidak sampai dengan kufur dan atau dia musyrik. Kapan musyrik? Nah, jika dia meyakini secara i'tiqad bahwa masa itu fa'il, pelaku bersama Allah, yakni ikut mengatur, ya, menyekutui Allah SWT dalam mengatur peristiwa yang terjadi, ya. Nah, itu musyrik. Nah, idan nastamir nuwasil al-qa'idah ats-tsalitsah al-an. Nah, tara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفات التي تضمنها أحدها ثبوت ذلك الاسم ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطع الطريق. قاعدة yang ketiga, أسماء الله تعالى, nama-nama Allah Ta'ala, in dallat, jika menunjukkan, ala wasfin muta'addin, jika menunjukkan sifat yang muta'addi, ya, sifat yang muta'addi, tadammanat thalathata umur, mengandung tiga perkara. Yang pertama, thubutu dhalikal ismi lillahi azza wa jall, tetapnya nama itu bagi Allah azza wa jall, artinya itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah azza wa jall. Ya, itu pertama. Yang kedua, jadi termasuk dari Asmaul Husna. Yang kedua, thubutu as-sifati allati tadammanaha lillahi 'azza wa jalla. Tetapnya sifat yang dikandung oleh nama-nama itu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena sesuai dengan kaidah yang kedua, a'lamun wa awsaf, nama-nama itu mesti mengandung makna yang merupakan sifat bagi Allah. Dan di sini kaidah yang ketiga ini bahwa apabila makna yang dikandung itu adalah makna berupa was muta'addi, sifat muta'addi, sifat Allah SWT yang muta'addi, yakni efeknya sampai kepada makhluk, itu maksudnya. Sebab akan dicontohkan nanti. Baik. Maka selain dua perkara yang ditunjukkan tadi itu, ini menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah, yang kedua bahwa itu adalah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna yang dikandung oleh nama itu. Makna yang terkandung dalam nama itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan yang ketiga, kan, ini wasfu muta'addi. Itu apa? Tubutu hukmiha, tetapnya hukum sifat itu bagi Allah, wa muqtadaha, dan tuntutannya. Tubutu hukmiha wa muqtadaha, tetapnya hukum sifat-sifat itu, wa muqtadaha, dan tuntutan sifat itu. Nah, tuntutan sifat itu, wa muqtadaha, tuntutan sifat itu, ini bisa ditaklik agar lebih paham. Wa yu'abbiruhu ba'duhum bil athar. Wa yu'abbiruhu ba'duhum bil athar. Wa yu'abbiruhu ba'duhum bil athar. Wa yu'abbiruhu ba'duhum, dan sebagian ahlul ilm mengungkapkan dengan ungkapan kata al-athar bil athar. Al-athar yani efek, yani thubutu hukmiha wa thubuti athariha. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu, yani wa thubut athariha, dan tetapnya athar, efek yang dirasakan oleh makhluk dari sifat tersebut. Nah, nanti akan semakin jelas dengan penjelasan berikutnya. Iqra. Wa li hadza istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi an qut'a'i tariqi bit taubati. Istadallu ala dhalika bi qawlihi ta'ala illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. Dengan inilah ahlul ilm beristidlal, berkesimpulan, memetik hukum, yaitu ala suqutil haddi an qutta'it tariqi bittaubah, gugurnya suqut, gugurnya hukum had dari para perampok di jalan yang membuat melakukan perampokan, pembunuhan, perampokan, pembegalan, pembunuhan di jalan-jalan. Ya. Dengan sebab at-taubah, dengan sebab taubat mereka. Jika mereka bertaubat sebelum ditegakkan hukum had, sebelum sampai kasusnya ke pengadilan dan mereka bertobat, maka mereka dimaafkan dan tidak ditegakkan hukum had kepada mereka. Nah, istadallu bimada? Ahlul ilm berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 34, illal ladina tabu. Ya. Setelah Allah menjelaskan tentang hukuman hukum had bagi mereka, kemudian Allah memperjelaskan mengatakan illal ladina tabu, kecuali orang yang bertobat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian punya kudrah, ya, punya kuasa memberi hukum kepada mereka. Jadi sebelum ditangkap, ya, dikenakan hukum, ternyata mereka sudah tobat duluan. Nah, jadi perlu dicarikan. Karena fa'alamu, kata Allah, fa'alamu ketahu ida, anna Allah sesungguhnya Allah ghafur rahim, maha pengampun lagi maha merahmati, maha penyayang. Nah, li'anna muqtadha hadainil ismain, karena tuntutan dua isim ini, dua nama ini, yaitu ghafur dan rahim. Ghafur mengandung makna maha pengampun, rahim maha merahmati, ya. Tuntutan dua nama ini menuntut ayakun Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qad ghafara lahum, telah mengampuni mereka, ya, dzunubahum, dosa-dosa mereka, wa rahimahum, dan Allah merahmati mereka, bisqatil haddi anhum, dengan menggugurkan hukum had dari mereka. Jadi termasuk wasful mutaaddi, Allah mengampuni. Jadi tuntutannya adalah hamba itu diampuni. Tuntutan maknanya kan hamba itu diampuni. Ini efeknya, asar sifat itu dirasakan oleh hamba, yaitu efeknya apa? Dia mendapat ampun. Rahim, merahmati, menyayangi. Tuntutannya hamba itu dirahmati. Efeknya dirasakan oleh hamba itu bahwa dia mendapat rahmat. Itu asar. Maksudnya. Baik. Itu wasfun mutaaddi. Kemudian diberi contoh. Misalu dhalik. Misalu dhalika as-sami'u. Yatadammanu isbata sam'i sami'i. Isman lillahi ta'ala. Wa isbata sam'i sifatan lahu. Sifatan lahu. Wa isbata sam'i sifatan lahu. Wa isbata hukmi dhalika. Wa muqtadahu. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Kama qala ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma, inna allaha sami'un basir. Nah, contoh as-sami' ini mengandung penetapan pertama, di atas itu tubuh tadi kali ismi Allah Azzawajal, berarti penetapan nama as-sami' sebagai satu nama milik Allah dari al-asmaul husna. Satu. Yang kedua, isbat as-sam' sifatan lahu, penetapan sifat as-sam' mendengar, ya, sebagai sifat bagi Allah, karena as-sami' mengandung makna mendengar. Berarti sifat mendengar adalah salah satu sifat Allah Taala, yang pendengar yang maha sempurna. Kemudian yang ketiga, tubuh hukmi muqtadaha, yaitu itsbat hukmi dzalik wa muqtadah, ya, penetapan hukum hal itu dan tuntutannya. Apa hukum dan tuntutan dari nama as-sami', ya, yaitu, dan sifat mendengar, yaitu bahwa Allah mendengar as-sir wa najwa, mendengar yang rahasia dan yang tidak rahasia, ya, yakni bisikan as-sir, bisikan rahasia, dan an-najwa, perbincangan yang dilakukan dengan suara yang terdengar. Nah, jadi bisikan dan ucapan dengan suara yang keras semuanya didengar oleh Allah, karena Allah mendengar. Jadi bagaimanapun seseorang berbisik di tempat yang tersembunyi dimanapun di bumi ini, dengan bisikan sehalus apapun, mesti Allah mendengarnya. Karena Allah sami'. Jadi ini hukum dan tuntutan nama tersebut. Jadi efek, ya, asar dari nama itu sampai, ya, kepada hamba. Karena apapun bisikannya, mesti didengar oleh Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebab Allah Ta'ala mengatakan, wallahu yasma'u, Allah mendengar tahawurakum, perbincangan kalian berdua. Inna Allah sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu. Ya, begitu pula dengan basir, sama. Jadi semua contoh-contoh yang kita lewati, ghafur, rahim, sami', basir, ini semuanya menunjukkan apa? Makna yang merupakan wasfun apa? Muta'addin. Nah, karena ada hukum dan tuntutan dari na'am sifat itu. Yakni asarnya, efeknya sampai kepada makhluk. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah. Wa in dallat 'ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni ahaduhuma thubutu dhalikal ismi lillahi 'azza wa jalla. Atsani thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi 'azza wa jalla. Misalu dhalika al-hayyu yataddammanu itsbat al-hayyi isman lillahi 'azza wa jalla wa itsbat al-hayy wa itsbat al-hayati sifatan lahu. Apabila sifat nama-nama itu wa indallat an asma Allah taala, apabila nama Allah itu menunjukkan wasfin ghairu muta'addin, penyifatan yang tidak muta'addi, apa lawan dari muta'addi? Yang muta'addi apa? Lazim, wasfun lazim. Jadi bisa ditakdir ada wasfin ghairi muta'addin ay wasfin lazim. Baik. Yaitu dia tidak muta'addi. Berarti tadammanat amrayn. Nah. Maka mengandung dua perkara. Ya. Ahaduhuma atau jika mengikuti amroin, berarti kan ahadihima, dijadikan badal, yaitu ahadihima. Nah. Ahaduhuma atau ahadihima. Nah. Salah satu dari keduanya adalah thubutu dhalika al-ismi lillahi azza wa jal. Penetapan nama itu, ya, tetapnya nama itu bagi Allah azza wa jal. Yang kedua, tani thubutu sifati allati tadammana li azza wa jal. Tetapnya sifat itu yang dikandung oleh nama tersebut bagi Allah azza wa jal. Jadi dua perkara saja, seperti yang di atas itu perkara pertama dan kedua. Tapi perkara ketiga yang ditunjukkan oleh wasfun muta'addin, oleh asma yang mengandung wasfun muta'addin, ini tidak ditunjukkan oleh asma yang hanya menunjukkan wasfin lazim. Jadi at-thalith yaitu thubut hukmi wa muqtadaha, tetapnya hukum dan tuntutannya itu tidak ada di sini. Jadi wasfun lazim tidak menunjukkan itu, tidak ada. Ya. Berarti hukum dan tuntutannya efeknya tidak sampai kepada makhluk. Bisa dipahami? Nah. Misalnya dalik, contoh al-hayyu, maha hidup. Nah, maha hidup ya tadamman itsbat al-hayy isman lil azza wa jalla, menunjukkan penetapan nama al-hayy sebagai satu nama Allah azza wa jalla, wa itsbat al-hayati sifatan lahu, dan penetapan kehidupan yang sempurna sebagai satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum dan tuntutannya, ya, yang berupa efek sampai kepada makhluk terkait sifat itu kan tidak ada kan. Beda dengan tadi aslinya. Efeknya apa? Apapun yang dibicarakan, dibisikkan dari makhluk itu mesti didengar oleh Allah. Nah, basir begitu pula, rahim, ghafur dan seterusnya tadi. Adapun ini al-hayy hanya menunjukkan hidupnya Allah. Hukum dan tuntutannya, efeknya, ya, tidak ada yang sampai kepada makhluk. Bisa dipaham ini bedanya? Hah? Barakallahu fikum. Nah, kemudian sebagai yang paling terakhir terkait tadi di atas, walihada istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi an qita'i tariqi at-taubah. Ahlul ilmi beristidlal dengan ayat ini mengenai gugurnya hukum had bagi para perampok di jalan dengan taubat. Ini ada ta'liq وكذلك غير قطاع الطريق وكذلك غير قطاع الطريق كشاربي الخمر والزنات والسراق وما أشبههم وكذلك غير قطاع الطريق وكذلك غير قطاع الطريق كشاربي الخمر كشارب الخمر والزنات والسراق وما أشبههم. Ya, begitu pula halnya selain kutu at-tariq, seperti pada para peminum khamr, para pezina, para pencuri, ya, dan yang semisal mereka yang ada hukum hadnya, jika mereka taubat sebelum tertangkap, sebelum teradili oleh hukuman, oleh penguasa, maka gugur, ya, hukum had itu. Barakallahu fikum. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك.